Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan dakwah yang harapannya dibangun di atas al-akhlaq al-karimah. Kita semua mengetahui bahwa ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang mulia. Dakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada jalan Allah adalah amalan yang mulia. Amalan yang secara turun-menurun diwariskan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Amalan dakwah dijalankan dan ditegakkan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi umat manusia, mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka dari segala macam bentuk penyimpangan dalam hal akidah, ibadah, akhlak dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dimulai sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa misi dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah, fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, pada tiap-tiap generasi, pada tiap-tiap kelompok manusia, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala. An'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyeru mereka, mengajak mereka semua dengan ucapan an'budullah, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian semua segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Da'watul anbiya dibangun di atas at-tauhid. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-ubudiyah. Sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang mulia, karena memang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalannya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi nabi dan rasul, karena beliau alaihi salatu wassalam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Siapakah yang melanjutkan amalan dakwah ini, yang melanjutkan amalan dakwah di garda terdepan adalah al-ulama. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang melanjutkan tongkat estafet dakwah dari para nabi dan rasul adalah para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam segenap sendi kehidupan, termasuk dalam permasalahan dakwah ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan jalan dakwah yang ditempuh oleh beliau kepada umat. Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Rasul alaihi salatu wassalam? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti jejakku. Ayat yang mulia ini menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa jalan hidup Rasul alaihi salatu wassalam adalah ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. hidup Rasul alaihi salatu wassalam, terkhusus setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, semuanya dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak beliau diutus hingga detik-detik wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, kita tahu dalam sejarah, manakala Rasulullah alaihi salatu wassalam berada dalam kondisi-kondisi genting, mendekati ajal, beliau tutupkan selimut ke wajahnya, kemudian beliau buka. Seraya beliau mengucapkan la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. La'nat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Hingga detik-detik akhir kematian beliau, beliau masih mengingatkan umatnya agar berhati-hati dari sikap berlebihan kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, dalam bentuk menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seluruh perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam adalah dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dakwah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dibangun ala basirah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-basirah adalah al-ilmu. Tidak asal-asalan, tetapi benar-benar dibangun di atas ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Ilmu yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Apa yang disampaikan benar-benar dibangun di atas ilmu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan kondisi orang yang didakwahi. Al-ilm bihali al-mad'uwin. Yang pertama, ilmu berkaitan dengan materi yang disampaikan. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan kondisi orang-orang yang didakwahi. Sehingga betul-betul dakwah beliau alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang penuh dengan hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga dari ayat ini, faedah dari ayat ini adalah orang-orang yang mengikuti jalan hidup Rasul alaihi salatu wassalam juga membangun dakwahnya di atas ilmu, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam membangun dakwahnya di atas ilmu. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk memberikan bimbingan kepada Rasulnya yang mulia di dalam menjalankan misi dakwah yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, berdakwalah, serulah, ajaklah wahai Muhammad ila sabili rabbika. Siapa yang diajak? Manusia. Diajak ke mana? Ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hikmah, dengan bijak. Wal maw'idhatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Rasulnya yang mulia. Kita lihat, karena agungnya jalan dakwah ini, Rasul alaihi salatu wassalam, imamul anbiya'i wal mursalin, manusia terbaik, masih dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tariqatul dakwah, dalam hal cara teknis berdakwah. Yang pertama adalah mengajak manusia kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Agar Rasul alaihi salatu wassalam mengajak umat manusia tidak kepada dirinya, tidak kepada sukunya, tidak kepada kaumnya, tetapi mengajak manusia ila sabili ar-Rabb subhanahu wa ta'ala, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, bil hikmah. Setelah jalannya benar, dakwah ini adalah mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan cara yang hikmah, bil hikmah. Al-hikmah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam kondisi yang membutuhkan kelemah lembutan, maka dilakukan dengan lemah lembut. Dalam kondisi yang membutuhkan peringatan, maka diberilah peringatan. Dalam kondisi membutuhkan teguran, maka diberilah teguran. Dalam kondisi membutuhkan untuk dihajar, maka dilakukanlah hajar, diboikot, sebagaimana kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut dalam pertempuran Tabuk. Manakala dibutuhkan berperang, maka dilakukanlah perang. Itu makna dari al-hikmah. Hikmah tidaklah dimaknai secara sempit dengan kata damai. Tidak. Akan tetapi al-hikmah adalah wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dilakukan bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Kalau kita perhatikan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah-kisah perjalanan dakwah para rasul, lebih khusus lagi dialog-dialog antara para utusan Allah tersebut dengan kaumnya, maka sungguh tercermin pada jalan dakwah mereka al-maw'idhatul hasanah, pengajaran yang baik. Dengan berbagai uslub, berbagai cara mereka lakukan dakwah tersebut. Tentunya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul terbaik, maka beliau adalah rasul yang terbaik pula di dalam memberikan al-mau'izatul hasanah, di dalam memberikan pengajaran-pengajaran yang terbaik pada umatnya. Sehingga tidak heran murid-murid beliau dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menjadi generasi terbaik umat ini, karena betapa hebatnya beliau di dalam memberikan pengajaran dan pendidikan untuk para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Wajadilhu billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka berdiskusi dengan cara yang terbaik. Di sini Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya yang mulia untuk membuka diri kepada orang-orang yang ingin bertanya tentang Islam, yang ingin berdiskusi tentang Islam, bertanya tentang Islam, meminta penjelasan dan keterangan tentang Islam. Ada orang-orang yang puas dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian masuk Islam. Ada di antara mereka yang datang bertanya kepada Nabi beberapa perkara yang membutuhkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Apa yang tadi sudah kita dengarkan dari dua ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang pertama adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan ayat yang kedua ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dua ayat ini merupakan ayat yang sangat bermanfaat sekali untuk dijadikan sebagai pedoman bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua ayat ini dapat mewakili metode dakwah secara umum agar dakwah itu benar-benar menjadi dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas ilmu, baik secara materi yang akan disampaikan ataukah ilmu tentang kondisi mad'u, dakwah yang dilakukan bukan untuk dirinya, bukan kepada dirinya tetapi kepada jalan Allah. Kemudian cara yang dilakukan adalah dengan cara yang hikmah, dilengkapi dengan pengajaran yang baik dan diskusi dengan cara yang terbaik pula. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan perhatian beliau alaihi salatu wassalam terhadap dakwah secara umum dan perhatian beliau alaihi salatu wassalam terhadap tariqatu dakwah, cara berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, teknis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak lari dari dakwah. Karena pada asalnya yang namanya dakwah adalah ajakan, mengajak manusia. Yang namanya orang mengajak membutuhkan cara yang terbaik agar orang mau mendengar, agar orang mau mengikuti, maka dibutuhkan metode, dibutuhkan cara, dibutuhkan teknis yang terbaik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini hadis diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman. Banyak memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kita tentang metode dakwah. Dan betapa besar perhatian Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan ini. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam hendak mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan pesan khusus kepada sahabat yang mulia ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang, akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Disadarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam tentang kondisi medan dakwah yang akan dijalani oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa kamu akan berdakwah kepada ahlul kitab. Ahlul kitab berbeda dengan orang-orang musyrikin, penyembah berhala, al-wathaniyun. Karena ahlul kitab mereka berpegang dengan kitab. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara. Walaupun ketika itu di Yaman banyak didominasi oleh orang-orang Nasara. Karena negeri Yaman termasuk wilayah kekuasaan Habasyah yang ketika itu dikenal dengan Nasraninya. Abraha pada asalnya adalah orang Habasyah, dikirim ke negeri Yaman dalam rangka untuk membela orang-orang yang berada di atas agama ahlul kitab. Yang mendapatkan penyiksaan dari penguasa setempat yang ada di negeri Yaman. Yang kisahnya dikenal dengan Ashabul Uhdud. Yang pada akhirnya Abraha dan kekuatan militer Habasyah akhirnya menguasai Yaman dan menjadikan Yaman sebagai basis Kristen ketika itu. Dengan kisah yang ma'ruf, Abraha tidak rela umat manusia berhaji ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Abraha membangun Ka'bah di Yaman dengan harapan manusia berhaji ke sana. Hingga kisah yang ma'ruf, akhirnya Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, dan sebelum terjadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab, memberikan hukuman kepada Abraha dan pasukan bergajahnya yang ketika itu sudah hampir nyampai ke Mekah. Ala kulli hal, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Mereka punya pegangan di dalam menjalankan agama mereka. Mereka punya kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila ayyi wahidullah. Barulah setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam memberikan petunjuk kepada sahabat Mu'adz bin Jabal apa yang harus pertama kali disampaikan. Yang namanya orang diutus berdakwah, kalau tidak ada bimbingan dan petunjuk, bisa saja keluar dari ijtihad-ijtihadnya. Namun Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah Al-Murabbi, beliau adalah pembina terbaik untuk para sahabatnya secara khusus dan umat manusia secara umum. Beliau berikan bimbingan tersebut. setelah diberitahu tentang kondisi mad'u yang ada di medan dakwah, beliau bimbing sahabat Mu'adz bin Jabal, hendaknya yang pertama kali kau sampaikan dalam dakwah, yang pertama kali yang kamu ajak mereka adalah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain adalah ila ayyuhidullah, ajaklah mereka pertama kali kepada tauhid. Karena memang dakwah ila tauhid adalah jalannya para al-anbiya wal mursalin. Tidak sekedar sampai di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khams salawatin fil yawmi wal lailah. Kalau mereka mentaatimu dalam permasalahan ini, mau menerima dakwah tauhid, mereka masuk ke dalam agama Islam, maka beritahukanlah kepada mereka, fa'alimhum annallaha faraba 'alaihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan malamnya, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Salat subuh, salat zuhur, salat asr, salat maghrib dan salat isya. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Apakah selesai sampai di sini? Ternyata tidak. Rasulullah melanjutkan bimbingannya, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk melaksanakan salat 5 waktu, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari kalangan kaya, orang-orang yang berduit di antara mereka. Faturaddu ala fuqara'ihim, kemudian disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Rasulullah berikan bimbingan sedetail-detailnya. Pertama, terkait dengan kewajiban zakat. Dari mana zakat ini diambil? Siapa saja yang berkewajiban membayarnya? Ternyata khusus orang-orang yang memiliki harta, baik harta dalam bentuk uang ataupun binatang-binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kepada siapa disalurkan harta zakat tersebut? Faturaddu ala fuqara'ihim, disalurkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang memang membutuhkan uluran dari orang-orang, dari harta zakat orang-orang kaya di antara mereka itu. Kemudian beliau melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. Wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hatilah kamu dari harta yang berharga yang mereka miliki. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam menjalankan praktek penyaluran zakat, ketika ada orang kaya mempunyai unta banyak misalnya, kemudian sudah waktunya untuk disalurkan zakatnya, maka janganlah kau ambil dari unta-unta tersebut yang paling bagus. Hati-hati, jangan kau ambil dari harta yang mereka miliki itu yang paling bagus. Qara'im amwalihim. Luar biasa bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai dalam permasalahan mana yang perlu, yang sepatutnya diambil, diserahkan untuk zakat, dengan penuh kehati-hatian Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, wa iyyaka fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati, jangan sampai kau pilih yang terbaik dari harta yang mereka miliki. Mengapa? Karena akan menyebabkan kebencian terhadap Islam. Sebagai tanfir, orang menjadi tidak suka, ternyata mereka ini perampok, ternyata mereka ini mementingkan apa yang mereka sukai. Namun ketika yang diambil itu adalah yang sewajarnya, maka mereka akan lebih tenteram di dalam menjalankan kewajiban zakat tersebut. Kemudian secara khusus Rasul mengingatkan sahabat Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kamu, jagalah dirimu dari doanya orang-orang, dari doanya orang yang dizalimi. Si penunai zakat tadi, ketika yang diambil adalah harta yang dia sukai, dari sekian banyak unta dipilih unta yang paling bagus, dia terzalimi. Dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguh tidak ada antara doa orang yang dizalimi tadi, bainaha wa bainallahi, dan antara Allah Subhanahu wa taala hijab, penghalang. Doa orang yang dizalimi adalah doa yang mustajabah. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ini hadis Mu'adz bin Jabal yang sangat banyak faedahnya dalam permasalahan dakwah. Kondisi yang lain ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bersama sahabat Abu Musa al-Ash'ari diutus ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat, yassira wa la tu'assira wa bashshira wa la tunaffira wa tatawa'a. Yassira, permudahlah oleh kalian, kalian berdua. Jangan sampai Islam itu difahami oleh mereka adalah agama yang sulit. Karena Rasul mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Agama Islam ini mudah, karena tidaklah Allah memberikan, menganugerahkan agama yang terbaik untuk umat manusia melainkan agama itu mudah, cocok dan sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri. Inna dina yusrun. Dan Rasulullah SAW ketika dihadapkan pada beberapa pilihan yang semuanya tidak ada pelanggaran syariat, semuanya masyru', ada beberapa pilihan, melainkan beliau memilih yang termudah dari pilihan-pilihan yang ada tadi. Nah, Rasul mengingatkan sahabat Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari agar tidak memberatkan manusia, orang-orang yang ada di medan dakwah. Yassira wa la tu'assira, jangan persulit. Pernah terjadi pada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau masih berada di Madinah, salat mengimami kaumnya. Beliau salat terlebih dahulu bersama Rasul alaihi salatu wassalam salat subuh, kemudian pulang untuk mengimami kaumnya dengan bacaan yang panjang hingga membuat mereka berat melaksanakan sholat subuh itu. Ada di antara mereka yang keluar dari sholat lalu mengerjakan sholat sendiri, keluar dari jamaah, sholat di belakang karena mungkin mempunyai hajah, mempunyai kebutuhan yang harus segera diselesaikan. Terdengar informasi ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasul memperingatkan sahabat Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau menjadi juru fitnah wahai Mu'ad? Nasihat dan teguran Rasul alaihi salatu wassalam ketika sahabat Mu'ad di Madinah memberatkan kaumnya dengan melaksanakan sholat subuh yang panjang sementara makmumnya belum siap untuk melaksanakan yang seperti itu. Ternyata teguran Rasul alaihi salatu wassalam tersebut betul-betul mengena dan membentuk kepribadian sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Demikianlah ketika seseorang qabulun linnasihah, seseorang itu qabul, mudah menerima nasihat, mudah menerima bimbingan dan arahan, akan mudah pula menjadi orang yang baik. Beberapa sahabat dikirim ke negeri Yaman untuk berdakwah, di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun beliau pulang dalam kondisi dakwah belum maksimal di sana. Tetapi setelah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke negeri Yaman, beliau mendapatkan qabul, diterima oleh masyarakat Yaman ba'dallah subhanahu wa ta'ala, karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya di medan dakwah sejak di Madinah, kemudian sebelum berangkat juga mendapatkan pembekalan-pembekalan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Itu pun Rasul masih mengingatkan, yassira wa la tu'assira, jangan sampai terulang apa yang pernah terjadi dengan kaumnya. Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, berikanlah kabar gembira tentang Islam ini, sampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia dengan cara yang baik, wa la tunaffira, dan jangan kalian berdua menyebabkan orang-orang lari dari dakwah ini. Wa tatawa'a, dan hendaknya kalian berdua saling membantu, saling topang-menopang untuk menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua riwayat yang mulia ini terkait pengutusan sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, di antara sekian banyak riwayat yang mencerminkan bagaimana bimbingan dan metode dakwah Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa ayat dan hadis yang sudah kita dengarkan bersama tadi, tentu sangat banyak pula, tentu sangat banyak faedah dan pelajaran penting bagi kita semua. Kita yang hidup di masa ini, walhamdulillah, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan ilmu, untuk dekat dengan dakwah. Termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah manhaj as-salafis salih. Ini semua adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nikmat yang luar biasa yang harus senantiasa kita bersyukur padanya. Dan kita semua ini hakikatnya mempunyai tanggung jawab untuk berdakwah. Karena dakwah itu tidak terbatas pada asatidzah. Semua bisa melakukan dakwah. Tentunya dengan koridor yang sudah kita ketahui dari ayat dan hadis yang sama-sama telah kita dengarkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Artinya, kesempatan berdakwah terbuka walaupun seseorang baru memiliki ilmu yang tidak banyak. Sedikit dari ilmu yang sudah diketahui, yang sudah difahami dengan baik, bisa disampaikan kepada orang lain. Ini bagian dari dakwah. Sehingga masing-masing dari kita hakikatnya adalah bagian dari dakwah ini. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat pesan-pesan dakwah yang dikandung oleh dua ayat Al-Quran yang sudah kita dengarkan tadi, dan juga wasiat Rasul kepada Mu'ad bin Jabal ketika hendak diutus ke negeri Yaman. Di dalam berdakwah harus dibangun di atas ilmu. Sedikit apa yang kita ketahui secara materi, jelas dasarnya, ayatnya, hadisnya, bimbingan para ulama, maka berhak untuk kita sampaikan kepada orang lain. Namun jangan lupa juga harus mengilmui kondisi orang yang akan kita dakwahi itu. Bisa saja secara kekerabatan dekat dengan kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita. Tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi keagamaan yang selama ini mereka jalan. Untuk bisa lebih tepat cara menyampaikan materi yang dibangun di atas ilmu tadi kepada mereka. Tidak sedikit di hadapan kita orang-orang awam yang kadang-kadang lebih suka untuk didahului dengan komunikasi yang baik, muamalah yang baik, baru kemudian disisipkan sedikit demi sedikit ilmu yang kita ketahui, daripada baru kenal langsung disampaikan. Semua ayat, semua hadis yang kita hafal, kita sampaikan, Bapak harus begini, harus begini, harus begini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Harus menerima. Maka kondisi dakwah tidak seperti itu. Rasulullah tidak membimbing dakwah dengan cara yang seperti itu. Tetapi harus benar-benar tahu kondisi siapa yang kita lakukan dakwah kepadanya. Kemudian dakwah yang dilakukan juga kepada jalan Allah, bukan kepada diri kita, tapi kepada jalan Allah. Kita berdakwah bukan dalam rangka orang agar nurut kepada kita, tidak. Kita sebatas penyampai. Para rasul, para utusan Allah, mereka penyampai. Yang namanya penyampai tidak mengajak kepada dirinya, tetapi mengajak kepada yang di atas, yang memerintahkannya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mereka lakukan, baik itu ibadah ataukah yang lainnya, lillah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kita sebagai para duat. Berikutnya, di dalam berdakwah dengan hikmah, tidak asal ngomong, tidak terkesan menang sendiri, tetapi betul-betul bil hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Di dalam memberikan penjelasan pun semaksimal mungkin kita bisa menyampaikan yang terbaik. Makanya harus belajar. Pentingnya penguasaan ilmu di situ. Walaupun masing-masing orang berbeda dalam hal kemampuan berbicara, dalam hal kemampuan menjelaskan, dalam hal pengaturan bahasa, tetapi setidaknya masing-masing kita berusaha semaksimal mungkin bisa menjelaskan dengan cara yang terbaik. Sehingga sebelum menyampaikannya difikirkan dulu, ditata terlebih dahulu, sehingga ketika disampaikan harapannya mudah difahami. Jangan sampai kemudian, wah saya enggak mudeng mas, ngomong apa ini, saya enggak paham penjelasan Anda ini. Ini penting bagi kita. Jangan sampai karena kekurangan yang ada pada kita, orang lari dari dakwah ini. Jangan sampai karena keterbatasan yang ada pada kita, orang tidak suka. Yang disampaikan bulat gak jelas, gimana saya mau mengikuti? Nah, ini menuntut kita untuk lebih semangat di dalam thalabul ilm. Karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu enggak bisa memberikan sesuatu itu. Saya enggak punya uang, ya enggak bisa memberikan uang kepada orang lain. Saya enggak punya kue, ya enggak bisa memberikan kue itu kepada orang lain. Orang yang enggak punya ilmu akan sulit memberikan ilmu itu kepada orang lain karena memang dia enggak punya. Sehingga kewajiban bagi kita untuk terus semangat dalam thalabul ilm. Hadir di majlis-majlis ilmu. Jadikan thalabul ilm itu sebagai bagian terpenting dalam hidup kita. Baik yang masih thullab, tinggal di ma'had, ataupun ikhwan yang sudah berkeluarga. Jadikan thalabul ilm itu sebagai bagian terpenting dalam hidup kita, apapun profesi kita. Karena realita menunjukkan hampir di banyak tempat orang-orang yang munafir yang menciptakan kesan buruk terhadap dakwah ini dengan ucapannya, dengan perilakunya, dengan akhlaknya, atau dalam istilah mudahnya orang-orang yang bermasalah, mayoritasnya, walaupun tidak semua, mayoritasnya adalah yang tidak rajin di dalam thalabul ilm. Kurang siraman-siraman rohani yang menyentuh kalbunya. Asupan-asupan gizi dari Al-Quran was Sunnah kurang dia. Maka inilah yang seringkali menjadi problem di tengah-tengah dakwah salafiyah. Jadi sekali lagi bil munasabah, untuk terus kita tingkatkan frekuensi ta'lim kita. Kita fahami dengan baik apa yang dipelajari. Harapannya tidak sebatas hadir di majlis, tapi juga memahami apa yang dipelajari. Tidak sekedar menulis, selesai-selesai. Tidak. Ibarat orang menuang air di gelas, gelasnya lubang, terus diisi, tetapi tidak ada bekasnya. Maksudnya, di samping rajin belajar, juga jangan lupa murojaah. Kalau ada kesempatan murojaah bersama, kebetulan ikhwan yang rumahnya bertetangga, adakan murojaah bersama pelajaran apa ya yang sudah dipelajari. Murojaah bersama. Yang tidak faham ditanyakan kepada ustadznya. Ini untuk selalu dihidupkan di tengah-tengah salafin, gairah atau geliat thalabul ilm, dan murojaah ini harus terus dihidupkan. Karena umat ini butuh terhadap dakwah. Kalau kita yang tidak memulai, siapa lagi yang akan memulai? Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam belajar, kapan kita bisa andil di dalam berdakwah secara lebih baik lagi? Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, untuk kita terus berdiskusi dengan cara yang terbaik. Kita ingat lafaz di dalam Al-Quran, billati hiya ahsan. Bukan hasan, tapi ahsan, yang terbaik. Menunjukkan bahwa dakwah ini bukan dakwah murahan yang asal ngomong, asal, kata orang Jawa Timur, asal ceprot. Enggak. Tapi betul-betul harus dipilih yang terbaik. di dalam berbicara, di dalam menyampaikan, di dalam berdiskusi dengan akhlak yang mulia, dengan cara yang baik dan terbaik. Ini penting untuk kita jadikan sebagai acuan dakwah kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita yang hadir di majlis ini punya banyak kesempatan untuk berdakwah. Dan dakwah sesuai dengan rambu-rambu yang tadi sudah kita ketahui mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengirim pasukan ke Khaybar, benteng Yahudi, benteng terkuat Yahudi, setelah kekuatan Yahudi di sekitaran perkampungan kaum muslimin di dekat masjid-masjid Nabawi sudah tidak ada lagi, dalam banyak pertempuran Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan yang lainnya, mereka kalah. Mereka, orang-orang Yahudi yang ada, memusatkan kekuatan mereka di daerah Khaybar. Maka yang diutus sebagai panglima oleh Rasulullah SAW adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga itu para sahabat berharap-harap untuk menjadi orang pilihan yang memimpin pasukan tersebut. Bukan karena mereka berharap sebagai pemimpin, tidak, tetapi karena Rasul alaihi salatu wassalam mensifati panglima yang akan diutus ini adalah rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, demikian pula Allah dan Rasulnya mencintai dia. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah ada kepemimpinan yang aku antusias untuk mendapatkannya melainkan saat itu. Karena untuk mendapatkan pengukuhan sebagai seorang yang betul-betul tulus kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan rekomendasi dari Rasul bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Malam itu para sahabat tidak bisa tidur, gelisah. Siapakah besok yang akan ditunjuk oleh Rasul? Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk. Dalam kondisi tidak ada di majlis, beliau sedang sakit mata. Akhirnya Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan di antara sahabat untuk menjemputnya. Lalu dibacakan doa oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada matanya. Kemudian ditiupkan oleh Rasul beberapa tiupan dari mulut beliau yang mulia. Kemudian dengan izin Allah sembuh seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Ketika sahabat Ali hendak berangkat memimpin pasukan, diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dalam perjalanan jangan membuat gaduh, jangan berteriak-teriak, untuk tenang dalam perjalanan. Luar biasa, perjalanan perang. Kemudian ketika sampai di sana, jangan langsung diserang, tetapi tawarkanlah Islam kepada mereka. Orang-orang Yahudi yang luar biasa makarnya terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika sampai di tempat mereka, tunggu, jangan langsung diserang, sampaikan, ajak kepada Islam. Rasul mengingatkan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh manakala Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu, satu orang saja, khairun laka, maka pahalanya lebih baik bagimu, min humrin na'am, dari unta merah yang ketika itu sebagai tunggangan bergengsi di masyarakat Arab. Kalau zaman sekarang mungkin mobil yang mewah, yang mahal. Mengajak seseorang, mendakwahinya, kemudian mendapat hidayah dari Allah melalui kita, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, pahala yang didapat lebih mulia daripada khairun na'am. Memang di dunia secara secara zahir tidak nampak, mana saya enggak dapat. Kepengen punya mobil mewah, mana ini saya sudah berhasil, ini berdakwah nih, orang masuk Islam, orang ikut ngaji. Maka jangan berpikir seperti itu. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidaklah harus langsung dirasakan oleh si hamba. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang beriman, yang muttaqin, dengan jannahnya. Maka di sini perlu kita ketahui semua bahwa amalan dakwah ini adalah amalan yang mulia. Pahalanya besar, di samping ujiannya besar. Pahalanya besar, ujiannya pun besar. Maka hendaknya kita semua semangat untuk berdakwah dengan koridor rambu-rambu yang sudah kita ketahui tadi. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam permasalahan dakwah ini kadang-kadang terjadi sesuatu di luar dugaan kita. Hal-hal yang menurut kita akan berdampak positif, ternyata kebalikannya, justru menimbulkan dampak negatif. Padahal kita sudah maksimal dengan cara yang terbaik. Maka itu adalah sunnatullah. Kalau sudah ditempuh metode-metode yang terbaik sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, kemudian terjadi benturan-benturan, maka ketahuilah itu bagian dari ujian dan konsekuensi dakwah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, tetapi mayoritas dari umatnya menentang beliau. Rasul alaihissalatu wassalam ketika di Mekah 13 tahun lamanya mendapatkan penentangan, mendapatkan penolakan, bahkan penyiksaan terhadap beberapa sahabat, bahkan pembunuhan terhadap sahabat Yasir, terhadap istrinya Sumayyah, penyiksaan terhadap sahabat Bilal, dan yang lainnya. Sementara beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang paling paham dengan cara berdakwah, orang yang paling hikmah di dalam berdakwah, orang yang paling dan paling-paling, orang yang terbaik. Tetapi mendapatkan penentangan yang kuat dari kaumnya. Ini adalah konsekuensi dakwah. Di samping pahalanya besar, konsekuensinya juga besar. Maka harus bersabar. Dalam kondisi yang seperti ini, kita sebagai ikhwah, sebagai tulab harus dekat dengan asatidzah. Harus sering berkonsultasi dengan asatidzah. Hal-hal terkait dengan dakwah harus sering dikonsultasikan dengan asatidzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Permasalahan dakwah tidak sebatas ngisi ceramah. Tidak sebatas permasalahannya ngisi ceramah atau muhadharah atau menyebar buletin atau yang seperti itu. Tetapi kadang-kadang keberadaan kita di masyarakat yang belum banyak mengenal dakwah salafiyah itu menjadikan kita orang yang disorot. Orang selalu memperhatikan tindak tanduk kita, tingkah laku kita, tutur kata kita. Dalam kondisi yang seperti ini, kita harus banyak-banyak konsultasi kepada asatidzah. Di samping harus paham kondisi yang ada di sana. Apa yang bisa dilakukan? Pendekatan apa yang bisa diberikan kepada mereka? Kalau kebetulan ada yang sakit dari masyarakat tidak mampu, dari tetangga kita, maka kita bisa untuk menjenguknya. Apakah sudah berobat Bapak yang sakit ini? Apakah sudah berobat? Oh belum, saya enggak punya uang. Kita punya kenalan-kenalan dokter. Kita bisa meminta waktunya untuk bisa membawa orang ini. Ini juga bagian dari dakwah. Karena kalau kita lihat bagaimana seorang anak Yahudi yang masuk Islam, prosesnya adalah Rasulullah SAW menjenguk anak tersebut yang sakit. Karena orang tuanya tahu akhlak Rasul yang luar biasa. Ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah, kemudian ditawarkan Islam. Lalu anak tersebut melihat orang tuanya seakan meminta pendapat. Orang tuanya mengatakan, "Ati' Abul Qasim, ta'atilah Abul Qasim." Dia masuk Islam kemudian meninggal. Menjenguk orang sakit juga bagian dari dakwah. Tidak harus menjenguk orang sakit diceramai, sakit itu begini-begini, pahalanya besar ini. Tidak. Tetapi kondisi masyarakat yang asing dengan kita, dengan adanya pendekatan-pendekatan seperti itu, akan semakin mendekatkan mereka kepada dakwah. Maksud ana bahwa yang seperti ini juga bagian dari dakwah. Yang seperti ini juga bagian dari dakwah. Ketika lewat di depan rumah tetangga, kita ucapkan salam atau ucapan-ucapan yang baik sesuai dengan uruf masyarakat yang kita tinggal pun caranya dengan cara yang baik. mengucapkan salamnya tidak assalamualaikum. Di lingkungan kita masih asing dengan orang salam dengan teriak-teriak seperti itu. Ini orang salam atau marah-marah? Kalau di masyarakat Arab sudah biasa, memang sudah adatnya seperti itu, teriak dari jauh assalamualaikum, terbiasa. Tapi kalau di masyarakat kita, masyarakat Jawa, assalamualaikum, itu akan lebih sejuk, lebih mendekatkan hati kita dengan mereka yang disalami. Ini juga bagian dari dakwah. Dari sini harapannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita terus berusaha membantu dakwah ini dengan apa yang kita mampu, kemudian menghadapi problem-problem, masyakil-masyakil dakwah, maka kita konsultasikan kepada asatidzah yang ada. Alangkah baiknya jika kemudian ada pertemuan berkala di antara ikhwan, pertemuan dakwah atau rapat dakwah untuk membahas problem-problem dakwah di lingkungan kita, di tempat-tempat yang kita tinggal, untuk bisa mendapatkan bimbingan yang tepat dari asatidzah, sehingga dakwah yang kita lakukan itu betul-betul terbimbing. Lah ada pertemuan dakwah apa enggak bid'ah? Oh tidak, itu justru menjalankan contoh Rasulullah SAW ketika membimbing para sahabatnya, termasuk dalam hal teknis-teknis sebagaimana yang tadi sudah kita ketahui. Bimbingan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz itu lebih banyak terkait pada teknis atau tariqatul dakwah. Mana yang didahulukan, setelah ini apa, setelah ini apa, caranya bagaimana, hati-hati jangan sampai ketika mereka mau menunaikan zakat mengambil harta yang terbaik dari mereka. Nah, ini semua terkait teknis bimbingan dari Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin beberapa hal penting yang kami rasa perlu untuk disampaikan dalam kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berharga dengan topik berdakwah hikmah dengan al-akhlak al-karimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua dan secara lebih khusus bermanfaat bagi anda secara pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.